wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian barakallahu fikum, masih melanjutkan bab maja'a fil istisqa bil anwa, bab tentang meminta hujan barakallahu fikum kepada bintang. Pada bab yang terakhir ini, yakni pada ayat surat Al-Waqi'ah ayat 75 sampai 82, Asy-Syaikh membawakan tafsir ayat surat Al-Waqi'ah pada firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun, dan tidaklah menyentuh Al-Quran itu illal mutahharun, kecuali para malaikat-malaikat yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga tafsir dari ayat ini mutahharun adalah kembali kepada para malaikat yang disucikan oleh Allah Ta'ala, bukan kembali kepada makna al-mutatahirin, orang yang bersuci. Pada ayat kemarin disebutkan, kenapa demikian? Karena para malaikat adalah hum makhluk yang tahharu minazunub wa adnasiha. Para malaikat adalah makhluk yang Allah bersihkan, Allah sucikan dari dosa. Sehingga dalil yang menunjukkan bahwa para malaikat adalah makhluk yang disucikan dan dibersihkan dari dosa, surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka para malaikat, la ya'sun, tidak pernah bermaksiat. Bermaksiat adalah dosa. Berarti maknanya malaikat tidak pernah berbuat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah atas mereka. Artinya malaikat makhluk yang bersih dari dosa. Juga dalam surat Al-Anbiya ayat 20. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka para malaikat selalu bertasbih al-lail wan-nahar, di waktu malam dan di waktu siang. La yafturun, mereka tidak pernah futur, tidak pernah melemah. Itu para malaikat, selalu mereka bertasbih, mensucikan Allah Azza wa Jal malam dan siangnya. Berbeda halnya dengan manusia. Manusia memiliki sifat al-futur. Inna likulli syai'in sirrah. Segala sesuatu itu akan mencapai pada puncaknya. Na'am wa man kanat sarrahu sirratuhu ala sunnah faqad naja. Wa likulli minas sirrah futur. Setiap sesuatu yang ada puncaknya akan ada futurnya. Ada masa penurunannya. Namun kata Nabi, faman kanat fatratuhu ala sunnah faqad naja. Siapa yang masa futurnya masih di atas sunnah, tidak terjatuh kepada bid'ah, dia masih selamat. Naam. Sehingga ahlus sunnah, mereka akan menjaga diri dari bid'ah. Tidak sampai futur terjatuh pada bid'ah. Itu ahlus sunnah. Dia jaga prinsip agamanya, sekalipun dia masa futur, tidak akan kembali kepada bid'ah. Dia benci. Sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, kebid'ahan. Hakadha. Namun, kadang dia futur, ada masa-masa lemah. Hakadha muslim. Karena iman itu yazid wa yanqus. Iman itu naik dan berkurang. Kadang naik dan turun. Dalil berikutnya dalam surat Al-Anbiya ayat 26-27, Allah kisahkan tentang malaikat, bal ibadum mukramun. Bahkan para malaikat ibad, hamba. Hamba bukan Tuhan. Karena ada sebagian manusia yang menyembah malaikat, berdoa, beristighosah kepada malaikat. Dia panggil ya Jibril, ya malaikat Jibril, ya Mikail. Dia panggil malaikat, dimintai bantuan. Wahada syirkun akbar. Karena telah menempatkan hamba pada posisi sebagai ilah. Sehingga Allah katakan, bal ibadun mukramun, malaikat adalah hamba yang dimuliakan. La yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi yaf'alun. Mereka tidak pernah mendahului ucapannya dengan ucapan Allah. Dan mereka bi amrih, dengan segala titah perintah Allah, mereka itu ya'malun. Maka dalam ayat-ayat ini farriq, coba Anda bedakan bainal mutahhir, antara orang yang makhluk yang mensucikan. Artinya mensucikan, alladhi yuridu ayyaf alal kamala binafsih. Oh, hamba tersebut ingin menyempurnakan dirinya dengan meninggalkan diri dari dosa. Coba bedakan dengan malaikat. Wa bainal mutahhar, antara hamba yang disucikan. Kalau kita manusia hamba yang berusaha membersihkan diri, berusaha ingin bersih. Kalau malaikat disucikan, bedakan. Alladzi kammalahu ghairah wa humul malaikah. Yang disempurnakan oleh yang lainnya itu, oleh Allah Azza wa Jal, itulah para malaikat. Sehingga dalam hal ini, wa hadza mimma yu'ayyid ma dzahaba ilaihi Ibnul Qayyim. Sehingga ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Annal murad bil kitab, yang dimaksud la yamassuhu illal mutahharun, adalah kitab alladhi fi aidil malaikah, yang ada di tangan para malaikat. Faidah ayat, wa fi hadhil ayah, pada ayat ini la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Quran kecuali yang disucikan. Ini ada isyarat, kata Syekh, isyarat ala anna man tahara qalbahu minal ma'asi kana afham lil Qur'an. Ini isyarat, kata Syekh, bahwasanya siapa saja yang dibersihkan, tahara dibersihkan, qalbahu hatinya, minal ma'asi, dari maksiat-maksiat. Kana afham, orang tersebut akan lebih memahami lil Qur'an. Lihat di sini, faedah penting. Tidak akan disentuh Al-Qur'an kecuali para malaikat yang suci. Ini isyarat yang ibadallah, bahwa tidaklah seorang yang dia itu disucikan hatinya dari maksiat, kecuali dia akan menjadi afham, lebih bisa memahami Quran. Kenapa demikian? Wa anna man tanajjasa qalbahu bil ma'asi kana ab'adu fahman 'anil Quran. Maka barang siapa yang dia tanajjasa, mengotori qalbahu hatinya dengan maksiat, karena hati akan kotor dengan maksiat. Barakallahu fi, karena maksiat itu kotoran. Barakallahu fi, siapa yang mengotori hatinya dengan maksiat, kana ab'adu fahma, dia akan jauh dari memahami Al-Quran. Semakin dia menjauhi maksiat, hatinya akan dibuka oleh Allah ilmu. Semakin dia banyak berbuat maksiat, akan tertutup dari pemahaman yang sahih, dari pemahaman yang benar, pemahamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian ya ibadallah? Li'annahu idza kanat as-suhuful lati fi aidil malaikati lam yumkinillahu min massiha illa haula'i al-mutahhirin. Karena yang demikian itu suhuf, yang ada di tangan malaikat, tidak mungkin, la yumkinillah, Allah tidak membiarkan, memungkinkan disentuh olehnya kecuali para malaikat. Sebagaimana Quran tidak mungkin disentuh yang ada di tangan para malaikat kecuali mereka, para malaikat. Fakadzalika ma'ani al-Quran. Demikian pula makna al-Quran. Makna isi kalimat yang ada dalam Quran, kalamullah, makna-maknanya akan dipahami oleh orang yang hatinya jujur. Orang yang hatinya itu jujur, tidak diisi dengan kemunafikan. Karena kemunafikan ya ibadallah adalah penyakit yang paling berbahaya di hati kita. Manakala muncul keraguan, kebimbangan, terhadap ayat dan maknanya, ini awal dari penyakit. Maka orang yang berpenyakit, antum lihat, fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit, ragu, tidak kokoh, tidak bersungguh-sungguh memegang prinsip as-sunnah nabawiyah. Lihat orangnya, dia akan seperti halnya talawun, berwarna-warni dia. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak kesana, tidak kesini. Mudabdabina baina dhalik. Ragu di dalam memegang prinsipnya. Sehingga ahlul bid'ah adalah orang-orang yang ragu terhadap prinsip agamanya. Sehingga lihat mereka, dari kalangan syiahnya, antum melihat mereka merangkul orang kafirnya. Orang syiah merangkul orang kafirnya, membantai kaum muslimin. Kenapa tidak melihat kaum muslimin, malah kemudian membunuh kaum muslimin? Itulah bahayanya bid'ah ya ibadallah. Sehingga ahlus sunnah yakin dan mantap dengan apa yang datang dari Quran, maknanya dari sunnah nabinya. Oleh karena itu kata Syekh Fastan Bata, Syekhul Islam, min hadihil ayah. Faidah berikutnya, kalau antum ambil faidah pertama, sebagaimana isyarat bahwa hati yang bersih dari maksiat akan lebih bisa mendekatkan diri untuk lebih paham. Sebagaimana orang semakin banyak maksiatnya akan semakin jauh dari memahami Quran. Maka dari sini diambil faidah yang kedua, kata Syekhul Islam, annal ma'asi sababun li'adami fahmil Quran. Kemaksiatan adalah sebab tidak bisa memahami Quran. Quran yang dibaca dia tidak paham. Apa sebabnya ya ibadallah? Maksiat. Dan maksiat yang paling besar adalah kesyirikan. Maka bagaimana dia bisa memahami Islam yang benar? Kalau masih ada penyakit yang terbesar, apa itu? Kesyirikan. Kesyirikan adalah najis. Makanya Allah katakan, innamal musyrikun najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Apa maksudnya najis? Hatinya kotor. Bukan tangannya yang najis. Kalau bersentuhan dicuci. Seperti sebagian pemahaman kaum muslimin, naam dengan Islam jamaahnya, la ibadallah. Najas, kata Imam Ash-Shawqani dalam Fathul Qadir, najis hatinya. Karena banyaknya kotoran dosa. Sehingga maksiat menghalangi seorang memahami Quran. Apa dalilnya? Syekhul Islam membawakan dalil ayat dalam Al-Quran surat Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Jangan demikian. Bal rana. Bahkan telah menutup ala kulubihim pada hati-hati mereka. Kenapa mereka hatinya tertutup? Ala makanu yaksibun. Dengan sebab apa yang mereka telah lakukan. Wahumul ladzina qala Allah. Orang yang hatinya ditutup, tidak bisa memahami Al-Quran, pada ayat sebelumnya, wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan ayat-ayat kami, Maka qol orang itu mengatakan asatirul awalin. Quran itu hanya dongeng. Dongeng orang dulu. Lihat. Ucapan ini ucapan jahat. Mengatakan Quran hanya dongeng. Ini maksiat. Ucapan kufur mencela Quran. Karena sebab di hatinya sudah ada kemaksiatan yang besar, maka Allah katakan kallabal rana ala qulubihi makanu yaksibun. Baik. Wahumul ladzina qala, dan mereka orang yang hatinya tertutup, tidak bisa memahami makna Al-Qur'an. Adalah apa yang Allah katakan dalam surat Al-Qalam ayat 15. Idza tutla alaihi ayatuna qala satirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat kami, mereka mengatakan asatirul awwalin, itu dongeng. Dongeng orang dulu. Lihat. Ini orang kafir. Sebagaimana orang kafir mengatakan demikian, orang munafik sama. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kalau diperintahkan berimanlah kalian, beriman. Pahamilah Islam dengan iman yang benar seperti imannya para sahabat. Mada qalu, apa yang dikatakan munafikin? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Apa kami disuruh beriman seperti imannya orang yang bodoh? Sahabat dikatakan sufaha, dungu. Tuduhan keji. Sahabat bukan orang bodoh, mereka orang berakal. Orang munafik, orang yang bodoh. Fahum la yaqilun, fahum la yafqahun, fahum la ya'lamun. Gelar mereka itu dalam Quran. Mereka tidak paham. Mereka tidak ngerti. Itu Allah yang mensifati mereka. Tapi balik menuduh. Sahabat orang yang tidak ngerti. Dia terlalu memahami ayat. Cuman gelondongannya saja. Itu ahlul hawa. Ahlul hawa menuduh ahlus sunnah mujassimah, musyabbihah. Mereka tuduh ahlus sunnah hanya kusur kulitnya saja. Tidak sampai pada intinya. Itu tuduhan keji dari kalangan ikhwanul musliminnya. Na'udzubillah. Islam itu bukan kulit dan isi. Islam itu satu. Barakallahu fiik. Jadi sahabat dituduh orang bodoh yang menuduh sendiri barakallahu fiikum orang jahil. Demikianlah barakallahu fiikum maksiat menghalangi memahami Quran. Kalau memahaminya saja tidak bisa, bagaimana akan beramal? Sahabat orang yang paham dan amalannya benar. Buktinya disebutkan oleh Allah dengan gelar kuntum khaira ummah wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waradu'a. Dipuji. Berarti orang yang benar cara memahaminya. Dalam memahami ayat, mengamalkan ayat, mereka orang-orang yang telah direkomendasi benar oleh Allah Azza wa Jal. Kenapa? Sahabat adalah sosok manusia yang jujur bertobat dari maksiat. Sebelumnya mereka di zaman jahiliyah, masa-masa kegelapan. Membunuh anak sendiri, berperang dengan saudara sendiri. Memakan riba, minum khamr, berzina, sekian banyak maksiat. Mereka jujur bertobat. Ketika diajak berbuat dosa, mereka takut. Dan ini yang membuat mereka manis imannya. Wa ayaqraha fil kufri bada anqadahu Allahu min. Benci berbuat kekufuran. Sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke dalam neraka. Itu sahabat. Mereka rela hidup fakir. Rela meninggalkan dunia jadi orang fakir asal selamat dari dosa. Sahabat. Sehingga pantas mereka adalah orang yang memahami Quran dengan benar dan dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla sebagai manusia terbaik. Kembali kepada pelajaran, fahum, maka mereka yang tertutup hatinya dengan dosa, la yasiluna ila ma'aniha wa asrariha, mereka tidak sampai kepada maknanya dan rahasia-rahasianya. Kenapa tidak bisa memahami maknanya dengan benar? Tidak mengerti rahasia-rahasianya. Li'annahu rana ala kulubihi makanu yaksibun. Karena tertutup hatinya. Akibat dosa yang mereka usahakan. Barakallahu fik. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu bersair, syaqautu ila waqi'in an su'i hifdi fa arzadani an adrukal ma'asi qala i'lam bi anal ilma nurun wa ilmullahi la yu'ta lil 'asi. Imam Syafi'i bersair, saya mengaduhkan jeleknya hafalanku kepada Imam Syafi'i, Imam Waqi', gurunya. Maka Imam Waqi' memberikan bimbingan untuk saya meninggalkan maksiat. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu cahaya dan cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ilmu itu cahaya, dosa itu akan memadamkan cahaya. Barakallahu fiik. Sehingga waqad dzakara ba'du ahlul ilmi, sebagian ulama berkata, anahu yanbahi liman istafta ayuqaddima baina yaday al-fatawa al-istighfar. Seyogianya bagi seorang mufti yang akan memberikan jawaban atas fatwanya untuk beristighfar. Kenapa? Limahwi athari dzunub min qalbih. Setelah dia memberikan jawaban, dia beristighfar karena supaya dihapus dari pengaruh dosa min qalbih, dari hatinya. Hatta yatabayyana lahul haqq, sehingga jelas baginya kebenaran. Naam. Wastanbathahu, dalil yang dipakai oleh sebagian ulama, surat An-Nisa 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau kitab dengan benar. Litahkuma bainan nas, sebagai hukum di antara manusia. Bima rakallah wa la takun lil kha'inina khasima wastaghfirillah. Lihat di sini, wastaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Innallaha kana ghafura rahima, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fik. Selanjutnya, setelah selesai pada ayat la yamassuhu illal mutahharun, ayat berikutnya. Naam. Dan sebagai faedah, Asy-Syaikh Utsaimin dalam Kitabul Ilm ketika membawakan ayat in tattaqullaha yaja'alakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan. Furqan adalah seorang bisa membedakan yang benar dan batil. Bisa membedakan yang hak dari yang batil. Itu furqan. Bisa membedakan nafi' wad-dhar, yang bermanfaat, yang berbahaya. Termasuk kata Syekh, termasuk ilmu. Dibukakan baginya ilmu. Apa sebabnya orang tersebut dibukakan pemahaman dengan benar ilmunya? Karena memenuhi syarat in tattaqullah. Jika kalian mada bertakwa kepada Allah. Jadi takwa Allah membuka pintu ilmu. Hindari maksiat. Jangan meremehkan, menganggap ringan sebuah maksiat. Nah, sebagian da'i-da'i hisbiyin, mereka bermudah-mudah dengan sebuah maksiat yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sehingga dakwahnya tidak barokah. Bagaimana akan memberi barokah kalau dia sendiri bermaksiat kepada Allah? Dakwah tidak akan menang dengan cara maksiat. Dakwah tidak akan ditolong dengan maksiat. Intabi hadza, perhatikan ini. Maka setiap da'i ilallah, jangan bermudah-mudah melakukan sebuah cara maksiat, apalagi bid'ah. La barakallahu fik. Tidak ada barokah dakwahnya. Antum lihat. Hizbiyah, bid'iyah tidak akan beri barokah dakwah. Maka yang barokah adalah di atas ilmu. Ikhlas di atasnya. Dakwah bukan sekedar mengumpulkan banyaknya orang. Tajammu'. Dakwah itu mencari pahala. Dan benar dakwahnya. Adapun dakwah hizbiyah, sekedar mengumpulkan banyak orang. Na'udzubillah. La barakallahu fih. Adapun dakwah Ahlus Sunnah Salafiyah adalah dakwah tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah membersihkan dari pemikiran yang menyimpang, dosa-dosa yang terjatuh kepadanya, wa tarbiyah. Dan dibimbing di atas hujjah kitabullah dan sunnah nabinya. Ayat berikutnya. Tayyib. Demikian pula nasihat Syekh Muqbil rahimahullah dalam kitab Wasiyah li Ahli Sunnah. Di antara asbabul ma'inah, sebab yang menolong bagi tulabul ilm, bagi para penuntut ilmu untuk bisa mendapatkan ilmu adalah taqwa Allah. Bertakwa kepada Allah. Nah, sekarang ayat berikutnya. Tanzilum mirabbil alamin. Tanzil mirabbil alamin. Quran adalah tanzil diturunkan dari Rabbil alamin. Khabaru thani. Wa innahu. Dari ayat sebelumnya wa innahu. Wa innahu latanzilu Rabbil alamin. Dalam surat Asy-Syu'ara juga 192. Sesungguhnya Quran itu turun dari Rabbil Alamin. Dalam ayat yang lain, surat Fussilat. Tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu. Diturunkan Quran itu dari Rahman ar-Rahim. Kitab yang fussilat dirinci ayatnya. Fahuwa khabarun muqarrar ma'a qawlihi laquranun. Wa tanzil ay munazzal. Tanzil artinya diturunkan. Fa huwa masdar bi mana ismul maf'ul. Munazzal min rabbil alamin. Quran itu diturunkan dari Rabbil alamin. Anzalahu Allah ala qalbin nabi. Allah turunkan ke hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu mahallul wahyi wal hifdhi. Yang namanya hati, mahalul wa'yi, tempat untuk menjaga ilmu. Wal hifdz, dan untuk menghafal. Biwasitati Jibril, diturunkan melalui perantara malaikat al-amin Jibril. Dalilnya, innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin, ala qalbika litakuna minal munzirin. Disebutkan, nazala bihi ruhul amin. Siapa ruh? Ruh maksudnya Jibril. Al-amin, yang terpercaya. Perantaranya malaikat terpercaya. Yang menerimanya manusia yang terpercaya. Bukan pendusta. Kalau ada orang mengatakan jangan percaya dengan Quran, jangan kamu mau dibodohi Quran, ini sungguh kejam ucapannya. Kalau yang berbicara orang non-muslim, itu perkara yang mungkin. Memang demikian orang yang tidak beriman. Tapi yang mengerikan, ya ibadallah, kalau sampai ada orang mengaku muslim, jangan percaya dengan Quran, jangan percaya dengan hadis Nabi. Sebentar-sebentar Quran, hadis. Kalau tidak memakai Quran, tidak memakai hadis, mau pakai apa? Kitabullah. Untuk dipegang. Dipegang bukan dengan tangan. Begini, dipegang kemana-mana. Isinya dipegang, prinsipnya. Lakum dinukum waliyadin. Prinsip. Agamamu, agama saya. Tidak bisa dicampur aduk. Tidak bisa. Sehingga mencampur aduk hak dengan batil, perbuatan Yahud. Prinsip, kita punya prinsip, dia punya prinsip. Silahkan dipegang. Kita hormati prinsip Anda. Kita juga menghargai prinsip kami. Hakadha. Ini namanya memegang prinsip. Tidak tamayyu'. Tidak kemudian dia mudahanah. Berbahasa basi. Seperti ajakan orang kafir. Sudah Muhammad, kamu tidak usah mencela berhala kami. Sekarang kita damai saja. Sehari kami menyembah Allah, sehari besok kamu menyembah berhala kami. Hah? Sudah damai saja. Damai kan indah. Bagus. Apa kata orang kita saling bertengkar? Kita sama-sama orang Arab. Tidak usah saling mencela. Undur. Turun ayat, kul ya ayyuhal kafiruna, katakan kepada orang kafir, la abudu ma ta'budu, saya tidak mungkin beribadah dengan apa yang kamu lakukan, sebagaimana kamu tidak mungkin beribadah seperti saya lakukan. Lakum dinukum waliyadin, prinsip. Barakallahu. Terjaga persatuan bangsa ini dengan menjaga kehormatan mereka. Orang kafir yang mereka zimmah, dilindungi oleh pemerintah, dijaga. Dijaga mereka. Jangan dibunuh, dirampas hartanya. Ahlu zimmah, dijaga. Itu prinsip yang diajarkan Nabi. Yang membunuhnya, kata Nabi, man qatala mu'ahida lam yarih ra'ihat al-jannah. Yang membunuh kafir ahlu zimmah, mu'ahid, dia tidak mencium baunya sorga, hadis Muslim. Namanya menghargai. Tanzilu min rabbil alamin, diturunkan dari rabbil alamin, ay khaliquhum. Rabbil alamin ay khaliquhum, pencipta mereka. Faidah ayat. Ada 4 faidah ayat. Pada tanzilu min rabbil alamin yang pertama, kata Syekh, faidah yang pertama dari ayat ini, tanzilun min rabbil alamin annal qur'ana nazilun di jami'il khalq. Bahwa Qur'an itu diturunkan untuk seluruh makhluk. Wa fihi dalil, maka ini menunjukkan dalil. Kenapa untuk semua makhluk? Karena Allah itu rabbul alamin. Namanya Rabbul Alamin, alam jin, ala manusia, seluruh makhluk adalah Rabbnya Allah. Rabbnya dia adalah Allah. Sehingga namanya makhluk harus tunduk kepada Allah. Hakadah. Sehingga Quran diturunkan dari Rabbul Alamin berarti untuk semua makhluknya. Ini juga sebagai dalil kata Syekh. Ala umumi risalatin Nabi. Menunjukkan dalil keumuman risalah beliau. Sebagaimana surat Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang kafir, zimmi, mu'ahid dilindungi oleh sunnah. Bukan rahmah. Ini ahlu sunnah. Berbeda dengan khawarij. Mereka tidak pakai istilah kafir mu'ahid. Tidak pakai kafir musta'min. Asal kafir, bunuh. Wadah khawarij. Ahlu sunnah. Yang menggunakan bingkai sunnah rahmah. Taib. Yang kedua. Faidah ayat. Annahu nazilun min rabbihim. Bahwa Quran itu turun dari Rabb mereka. Wa idza kana kadzalika, kalau Quran turun dari Allah Rabb mereka, wa huwal hukmu bainahum al-hakimu alaihim. Berarti Quran merupakan hukum yang dipakai di tengah makhluk. Al-hakim yang memberi keputusan atas makhluk. Maka seorang mukmin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kalau dipanggil kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah Rasul, karena Rasul sudah tidak ada, yang ada sunnah, mereka akan mengatakan madza sami'na wa ata'na. Ya, kami mendengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang beruntung. Jangan seperti orang Yahud, ahlul kitab, ketika diajak kembali kepada kitab, sami'na wa aswaina. Kami dengar, tapi kami maksiati. Muslim, mukmin tidak seperti itu. Itu model mereka. Kita Muslim, ada ayat, berhenti. Ada nasihat dari ayat, dengarkan. Dibacakan aja kita suruh mendengar. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Wa ansitulah. Diam, dengarkan. La'allakum turhamun. Itu dibacakan tok. Tentu bacaan ada maknanya. Bacaan yang mengandung arti, makna ayat, ikuti. Dan itu perintah Allah. Wa nahada sirati mustaqima fattabi'uh, ikuti. Faidah yang ketiga, anna nuzulal Qur'ani min kamali rububiyatillah. Turunnya Qur'an menunjukkan kesempurnaan rububiyahnya Allah. Manusia butuh hidup yang teratur. Manusia butuh hidup yang damai. Maka Quran diturunkan untuk menjadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Siapa yang berpegang dengan Quran, najak, selamat. Yang mengikuti, selamat. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjuk saya, kata Allah, fala yadhillu, tidak akan tersesat. Yang tersesat, yang mengolok-olok Quran dan sunnah. Orang mengamalkan perintah Nabi, a'ful liha, biarkan tumbuh bulu jenggotmu. Perintahnya Nabi. Barakallahu fikum. Bukan orang bodoh. Orang yang cerdas. Orang yang aqil. Dengan imannya. Adapun yang mengolok-olok, Mereka tidak sadar bahwa itu adalah aturan Rabbul Alamin yang membawa kebahagiaan di dunia wal akhirah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.